taman-taman sorga, di majelis-majelis ilmu, mempelajari dari ilmu agama, mendengarkan dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi kita di pertemuan pagi hari ini membahas sebuah tema pembahasan yang sangat penting, merupakan salah satu fondasi pokok tegaknya sebuah kebahagiaan, suatu dasar penting yang harus dimiliki oleh sebuah negeri yang makmur, sebuah negara yang aman dan sentosa, yaitu pembahasan tentang persaudaraan, tentang ukhuwah dan kebersamaan. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, merupakan bagian pokok di dalam agama kita. Salah satu ciri penting dari ciri agama Islam. Karena agama ini, agama Islam memiliki karakteristik yang sangat agung dan indah. Diketahui oleh pemeluknya dan dikenal oleh siapa saja yang ingin melihat dan mempelajari Islam, bahwa Islam adalah agama yang mengajak kepada kebersamaan, mengajak kepada kebersatuan, dan Islam adalah agama yang mendidik penganutnya untuk bersaudara di atas keimanan. Dan ini adalah pokok di dalam agama, diterangkan pembahasannya di ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu sangat baik sekali apa yang kita akan kaji pada pagi hari ini terkait dengan peranan ukhuwah di dalam membangun kejayaan umat dan membangun kebaikan di tengah umat ini. Saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini diberi balasan yang sebesar-besarnya atas kebaikan, semangat, dan niat yang baik di dalam memberikan pencerahan kepada umat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh hal itu sebagai amalan salih yang memberatkan timbangan mereka kelak di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Dia menunjukkan sebuah kebaikan, menjadi sebab orang dapat kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, mungkin bukan dia yang mengajarkan, mungkin bukan dia yang menyampaikan, tapi dia menjadi sebab orang bisa dapat kebaikan. Maka keberadaannya menjadi sebab manusia dapat kebaikan, itu sudah dihitung kebaikan untuknya. Iya. Dan ini dari lahan amalan yang sangat baik, harusnya kita berlomba-lomba di dalamnya. Ya, gratis ya, tidak ada biayanya. Ya. Sebab dia hanya menunjukkan saja. Iya. Dan itu seorang bisa mendapat pahala sangat banyak gratis, tidak perlu membayar. Tapi sangat disayangkan sedikit dari manusia yang memiliki pemikiran positif seperti itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka hati-hati kita semua dengan cahaya keimanan, dengan kelapangan keislaman, agar supaya kita tergerak untuk meraih dari amalan-amalan salih, dari kebaikan-kebaikan yang kita harapkan bisa mendatangkan pahala untuk kita kelak di kemudian hari. Sekaligus saya berterima kasih kepada pihak pemerintahan kita di kabupaten ini yang telah memberikan apresiasi yang sangat indah dan dukungan yang sangat baik terhadap acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, untuk pembahasan kita di pagi hari ini, ada beberapa sudut pembahasan yang ingin saya buka, walaupun pembahasan ini adalah pembahasan yang sebenarnya luas, banyak cabang dan pembahasan di dalamnya. Hanya di kondisi kehidupan sekarang ini, seorang perlu dan harus selalu mempelajari dari tuntunan keislamannya apa yang membuat keagungan Islam itu terang di dalam dadanya, apa yang membuat keelokan cahaya agama selalu bersemayam di dalam dirinya. Karena pengaruh-pengaruh dari luar apabila masuk, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, mempengaruhi akal, pemikiran, kadang meredupkan dari cahaya keislaman di dalam dada, bisa melemahkan dari keimanan. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya memperhatikan dari sendi-sendi agamanya, dari dasar-dasar tuntunan agamanya, apa yang dengannya dia yakin bahwa keindahan dan cahaya yang agung di dalam agama ini itu sudah cukup untuk dirinya. Sudah cukup untuk dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dhalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Bukankah telah cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad sebuah kitab dibacakan kepada mereka. Iya. Jadi dianggap dengan turunnya Al-Quran ini sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup. Tetapi siapa yang mampu menerima ini? Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra. Sesungguhnya di dalam penurunan Al-Kitab ini ada rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan diterangkan di dalamnya. Apa saja dari keperluan manusia di dalam hidupnya, semuanya ada keterangannya di dalam agama kita. Ada penjelasan yang mengarah ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kucukupkan agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan telah hari ini, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmat ku atas kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Kitab. Semuanya ada, diterangkan, disinggung. Apakah di dalam kaidah umum maupun di dalam pembahasan khusus, dalam makna yang tersurat maupun dalam makna yang tersirat. Iya. Semuanya ada pembahasannya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Bagi orang-orang yang berislam. Maka, alhamdulillah keagungan dan keindahan agama ini ya, selalu merupakan ciri Islam. Walaupun di antara umat Islam itu sendiri ada yang cahaya keagamaannya redup di dalam dadanya. Walaupun orang-orang kafir dan kaum munafikin ingin menutupi cahaya ini, ingin menghilangkannya, tapi Islam tetaplah Islam. Cahayanya tetaplah cahaya yang tidak akan redup untuk selama-lamanya. Iya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menghendaki untuk meredupkan atau memadamkan dari cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah selalu menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyenanginya. Walaupun orang-orang kafir tidak menyenanginya. Dan itu adalah ciri agama kita. Agama yang merupakan petunjuk, bukti yang jelas. Ya ayuhan nasu, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat dari Rabb kalian. Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat terang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan, agama ini disebut sebagai ruh sebab dia adalah ruh kehidupan. Iya. Tanpa keislaman seorang tidak akan memiliki ruh di dalam hidupnya. Tidak akan memiliki ruh di dalam hidupnya. Kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Sebelumnya engkau tidak kenal apa itu iman, apa itu kitab Al-Qur'an. Tapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Kami memberi hidayah dengan cahaya itu kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kepada Nabi Muhammad benar-benar mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Iya. Inilah agama kita. Cahaya keislaman. Yang dengan cahaya keislaman inilah manusia hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Manusia hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Orang yang tidak mengenal cahaya keislaman itu tidak dianggap hidup di dalam bahasa Al-Quran. Dianggap sebagai mayat, berjalan, bergerak, tapi hakikatnya mayat. Orang yang hidup itulah yang hidup dengan keimanan, hidup dengan ilmu agama. Itulah hakikat orang yang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia? Iya. Kami hidupkan dia. Perhatikan bahasanya, ya. Dia adalah mayat, kemudian dihidupkan. Ya, ini bukan mayat beneran, sebab kalau orang sudah meninggal, tidak mungkin dia bisa hidup lagi. Iya. Karena dalam tuntunan agama kita itu, orang yang sudah meninggal, tidak mungkin dia bisa hidup lagi. Itu cuma cerita dongengnya orang Indonesia saja. Kalau ada orang sudah mati, dia bisa hidup lagi pergi balas dendam. Iya. Ruh kalau sudah keluar dari jasad, itu sudah mati. Tidak mungkin dia bisa hidup lagi. Tidak mungkin dia bisa hidup lagi. Karena itu tidak ada istilah mati suri dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang yang kelihatannya mati, kemudian dia hidup, itu hakikatnya dia belum mati. Dan itu ada di kamus kedokteran seperti itu. Cuma orang-orang yang tidak paham saja yang membahasakan mati suri. Ya. Hakikatnya kalau dia sudah meninggal, tidak mungkin bisa kembali lagi. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa annahum ilaihim la yarji'un. Mereka itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Tidak mungkin kembali lagi, sudah mati, sudah apa namanya? Sudah keluar ruhnya dari jasadnya. Iya. Karena itu di dalam ayat yang saya bacakan tadi, apakah orang yang tadinya dia mayat kemudian kami hidupkan? Ini bukan mayat benaran, tapi mayat dari sisi makna. Iya. Maknanya dia memang bergerak berjalan, tapi dia mayat, tidak ada kehidupannya. Tidak ada cahaya di dalam hidupnya. Tidak ada hal yang dengannya dia bisa bahagia di dalam hidupnya. Kadang dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya anak-anak, dia punya dari perkara-perkara dunia, tapi itu sebenarnya bukan hal yang membahagiakannya. Kalaupun ada senyum di bibirnya, ya, ada keceriaan di wajahnya, itu bukan hal yang indah di dalam hatinya. Dan itu bukan hakikat dari kehidupan. Berbeda dengan umat Islam. Dan disinilah keistimewaan agama ini. Ciri dari agama ini. Awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihin binnas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, Kemudian kami hidupkan dia. Dihidupkan dengan cahaya keimanan. Dihidupkan dengan cahaya ilmu agama. Dihidupkan dengan amalan salih. Kemudian kami berikan untuknya cahaya. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Inilah umat Islam. Ibaratnya bumi itu gelap. Iya. Seorang yang beriman, ada cahaya meneranginya. Ada cahaya Al-Quran, cahaya sunnah, ada cahaya keislaman. Yang menerangi jalannya, menerangi dadanya, sehingga dia betul-betul berada di dalam cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya. Maka ini dari ciri agama kita. Keagungan dan keelokan agama harus selalu ada di dalam jiwa, di dalam hati. Karena itu tadi saya tegaskan, kalau keagungan Islam ini selalu terang benderang di dalam jiwa, maka apa saja yang sering kita lihat, kita saksikan dari hal-hal yang memperburuk dari nama keislaman, dari hal-hal yang membuat manusia, sebagian orang yang ingin membuat manusia lari dari keislaman, itu tidak akan berpengaruh di dalam dirinya. Karena cahaya keislaman di dalam dirinya selalu terlalu kuat, ya, tidak menerima kegelapan apapun. Ya. Maka penting artinya, suatu hal yang sangat besar maknanya, apabila seorang hamba memahami dari keagungan agama ini. Dan pembahasan kita tentang persaudaraan dan kebersamaan, ini adalah pembahasan terkait dengan ciri pokok di dalam agama. Dari ciri keislaman. Di antara dasar pokok dari kebersamaan dan persaudaraan adalah kebersamaan di dalam keislaman dan kebersamaan sebagai umat Islam dipimpin oleh pimpinan negara. Ini adalah pokok kebersamaan. Iya. Yang dipelihara di dalam agama. Yang dijaga di dalam agama. Karena itu umat Islam disebut dengan nama jamaah. Dia satu jamaah. Berkumpul, bersatu. Bersatunya mereka dibangun di atas dua asas. Yang pertama, dibangun di atas keislaman, Al-Quran dan Hadis sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dan yang kedua, kebersamaan mereka karena mereka bersatu di bawah pimpinan negara. Di bawah pimpinan negara. Iya. Dan ini kalimat merupakan ciri dakwah kita. Ciri dakwah keislaman. Iya. Dan ini selalu kita tegaskan di mana-mana. Karena banyak dari manusia tidak mengerti akan hal ini. Dikiranya kebersamaan dalam agama itu, bersatu itu, iya, hanya sekadar dia melihat sebagian sudut dari keindahan Islam. Ini seorang baik kepada saudaranya, dia memberi salam. Kalau saudaranya berbuat salah, dia maafkan. Saudaranya perlu, dia bantu. Itu bagian dari keislaman. Iya. Sebagian orang kadang tidak memahami bahwa dia dengar dan taat kepada pemimpin itu adalah pokok dari keagamaannya, dari sebuah ibadah, dari suatu hal yang menjaga kebersamaan dan kebersatuan. Iya. Karena itu kita melihat di masa ini, karena kurang akan pemahaman ini, terlalu banyak orang yang bergampangan menyelisihi dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghujat pemerintah di mana-mana. Iya. Kalau ada tidak setuju akan sesuatu, gampang saja melakukan keributan, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, ya, walaupun dia namakan dengan nama kebebasan berpikir, demokrasi dan seterusnya, tapi itu bukan bagian dari keislaman kita. Iya. Karena itu tadi sekali lagi saya beri kata kunci bahwa keagungan Islam itu harus terang benderang di dalam hati. Supaya hal yang seperti ini bagi seorang hamba dianggap sebagai ujian di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang keluar dari nilai-nilai keislaman, perlu diajari Islam yang benar. Agar supaya mengerti bagaimana cara menjaga kebersamaan. Dan bagaimana persaudaraan di atas tali yang kuat. di atas tali yang kuat. Karena persaudaraan itu tidak akan terwujud kalau ada dosa di tengah mereka. Ada perbuatan dosa, ada perbuatan pelanggaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin ahdathahu ahaduhuma." Tidak ada dua orang yang saling mencintai kemudian Allah pisahkan antara keduanya. Tidak itu terjadi kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Iya. Karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Perhatikan di masalah sholat. Rasulullah SAW dari kebiasaannya, sebelum beliau takbir memimpin sholat, beliau melihat dulu ke jemaah. Melihat kepada para makmum. Kemudian berpesan kepada mereka, "Latusawunna sufufakum." Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Perhatikan, diperiksa safnya oleh Nabi. Ya. Dan ini di dalam apa? Di dalam sholat, jemaah dalam skala kecil di masjid saya. Nabi luruskan safnya. Ya. Sehingga kalau ada yang maju ke depan, Nabi suruh mundur. Kalau ada yang maju ke depan, ada celah, beliau berkata, "La tada' furujatil lisyaitan." Jangan biarkan ada celah-celah untuk syaitan masuk. Perhatikan bagaimana beliau menjaga kebersamaan. Dan kalimat yang paling penting yang ingin saya ingatkan, Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Atau kalau tidak, Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Hati-hati kalian apa? Berselisih. Perhatikan. Dari kesalahan di dalam saf, tidak meluruskan saf. Dari pelanggaran yang dilakukan di dalam sholat, tidak meluruskan safnya. Nabi sudah anggap mengkhawatirkan bisa membuat hati kalian berselisih. Hilang dari kebersamaan. Terjadi perpecahan. Iya. Bagaimana pula dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar lebih daripada itu. Iya. Melakukan keonaran, membuat aksi yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah, melayangnya harta, dilanggarnya kehormatan. Ini dari hal-hal yang sangat besar di dalam keislaman. Iya. Karena itu, sekali lagi, seorang harus mengerti keagungan agamanya. Iya. Dan selalu saya ingatkan bahwa beragama itu harus dengan tuntunan, dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan semangat saya. Ya. Oh, semangat saya ingin apa namanya membela Islam, semangat saya ingin membela agama. Ya. Tapi semangat dia tidak tahu perbuatan yang dia lakukan ini dibenarkan oleh Islam atau tidak. Jangan sampai dia menganggap dirinya ingin membela Islam, ternyata Islam sedang melaknat dia, Islam sedang mencela dia. Karena perbuatannya yang menyelisihi keislamannya. Iya. Perbuatannya yang menyelisihi keislamannya. Dan ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Perkara yang tidak dibenarkan. Iya. Dan sangat disayangkan banyak kejadian yang menimpa kaum muslimin di saat ini. Akibatnya karena ini. Keliru di dalam memahami apa makna dari keislaman. Saya beri contoh ringkas misalnya. Kejadian sekarang sedang kita alami. Dan kita sedang bersedih di dalamnya. Iya. Bagaimana keadaan yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina dari apa serangan orang-orang Yahudi melampaui batas terhadap mereka yang telah menimbulkan ribuan korban dari kaum muslimin. Dan itu semuanya adalah kesedihan kita. Ratap tangis kita. Iya. Dan kita semuanya bersedih akan apa yang menimpa dari saudara-saudara kita. Tapi saya ingin perlihatkan satu sudut dari sebagian umat Islam. Dianggap dirinya membela Islam. Tapi sebenarnya tidak ada dia memberi manfaat untuk Islam dan tidak pula untuk kaum muslimin di dalamnya. Iya. Sebagian orang yang menganggap ingin memerangi Yahudi, dia hanya punya dari persenjataan, diibaratkan dengan persenjataan yang dimiliki orang Yahudi seperti kembang api saja. Ketika dia melakukan serangan kepada orang Yahudi yang meninggal 1, 2, 3 bisa dihitung pakai jari, atau masuk melakukan bom bunuh diri ke tengah orang Yahudi, mungkin yang mati 9, 10 dihitung pakai jari saja meninggal. Yahudinya membalas berapa ratus, berapa ribu dari korban yang meninggal dari kaum muslimin. Ini bukan makna orang yang meninggikan agama. Tidak ada di dalam tuntunan agama kita pengorbanan jiwa dibayar dengan sesuatu yang lebih remeh, sesuatu yang hina. Ya. Tidak ada di dalam tuntunan agama kita seperti itu. Dan ini harus dipahami. Ya. Rasulullah SAW di perjanjian Hudaybiyah, beliau waktu di perjanjian Hudaybiyah bersama beliau lebih dari 1,000 kaum muslimin. Bersama dengan itu, beliau tidak berperang menghadapi kaum musyrikin di depannya. Bahkan beliau menandatangani perjanjian damai selama 10 tahun, gencatan senjata. Dan untuk tahun itu beliau tidak boleh masuk melakukan ibadah haji. Dan siapa dari kaum muslimin yang masuk Islam di Mekah, lari ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Itu diantara butir-butir perjanjian. Diterima oleh Nabi, karena keadaannya tidak mampu. Kondisi lemah kaum muslimin waktu itu. Tidak berpikir para sahabat, tidak berpikir Nabi dan para sahabat. Bukankah kalau kita mati syahid semua ya? Harus dipikirkan. Apa hal yang dengannya agama itu bisa besar? Agama itu bisa jaya dan mulia dengannya? Iya. Ini harus dipertimbangkan. Demikian pula di antara makna yang penting di sini, di dalam memahami makna kebersamaan dan ikatan kebersatuan, di dalam penegakan mana kalimat berjuang itu sendiri. Dan ini insyaallah ta'ala akan jelas nanti dari uraian-uraian yang akan saya terangkan. Jadi diantara hal yang ingin saya terangkan di sini, bahwa diantara pokok kebersamaan umat di sini harus bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang dengan tali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Perhatikan. Kita diperintah bersatu, bersaudara, bersama. Tapi kebersamaan di atas suatu pegangan. Ada tali yang kita pegang bersama. Iya. Ada tali yang kita pegang bersama. Itulah tali agama. Tali keislaman. Bihablillah. Dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan tali ini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir dengan berbagai penafsiran. Iya. Ditafsirkan tali itu dengan Al-Quran. Ada yang menafsirkan bahwa bihablillah, tali Allah adalah Al-Quran. Semuanya berpegang dengan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, Ad-Dhahhak, As-Suddi, Qatada dan selainnya dari para ulama ahli tafsir. Ya. Dari menafsirkan bihablillah, ya. Dia tafsirkan bahwa wa'tasimu bihablillahi adalah bermakna al-jama'ah. Bermakna al-jama'ah. Yaitu kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Karena itu, kata Ibnu Mas'ud di sebagian khutbahnya, setelah membacakan ayat, alaikum jami'an bitta'a wal-jama'ah. Ya. Fa'innaha hablullahi alladhi amara bihi. Hendaknya kalian semua mengambil ketaatan, taat kepada pemerintah, dan berpegang dengan jemaah kaum muslimin. Karena itu adalah tali Allah yang Allah perintah dengannya. Iya. Perhatikan di sini, ditafsirkan tali Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan agama, dan ditafsirkan tali Allah itu adalah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pimpinan negara, seorang kepala negara muslim. Itulah tali Allah. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berpecah belah. Iya. Tidak boleh seorang berpecah belah di dalamnya. Nah, karena itu setelahnya di kelanjutan ayat diingatkan nikmat. Bagaimana nikmat agama ini? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yang mana dulunya kalian saling bermusuhan. Sebelum Islam datang, iya, mereka saling bermusuhan. Setiap kabilah merasa dirinya ingin lebih tinggi dari kabilah yang lainnya. Iya. Tapi Islam datang, Allah satukan antara hati-hati mereka. Dengan nikmat Allah, mereka berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syaqa hufrati minan nar fa anqadakum minha. Dulunya kalian sudah berada di jurang neraka. Iya. Dalam kesesatan. Sisa meninggal masuk sudah dalam jurang neraka. Tapi Allah bebaskan kalian dari jurang neraka itu dengan keislaman ini. Dengan berpegang terhadap tali Allah ini. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ini adalah jalan hidayah. Ini adalah jalan petunjuk. Seorang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia ambil dari tuntunan agama. Apa yang dia perintah, dia laksanakan. Apa yang dilarang, dia tinggalkan. Iya. Apa yang Allah dan Rasulnya tegaskan, dia dengar. Sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang berada di atas hidayah. Allah menjaganya di atas hidayah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadakumullah. Orang-orang yang mendengarkan ucapan, kemudian dia ikuti yang terbaiknya. Maka mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Iya. Maka ini adalah ayat yang sangat agung. Di antara dasar dan pokok di dalam jalan keislaman. Bahwa seorang hamba harus mengikuti jalan agama, berpegang dengan tali Allah yang kuat. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan jalan keislaman inilah akan terjadi persatuan, akan terjadi kebersamaan, akan terjadi persaudaraan di atas keislaman. Iya. Karena itu, tidak mungkin kita akan berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, tentang kebersamaan. Iya. Kalau umat Islamnya sendiri, mereka di dalam jalannya berpecah-pecah. Iya. Mereka di dalam keagamaannya memiliki berbagai aliran. Dan ini tidak dibenarkan. Umat Islam harus kembali kepada satu sumber. Harus berpijak di atas suatu pijakan yang sama. Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan inilah akan terjadi kebersamaan. Dengan itulah seorang akan membangun ukhuwah Islamiyah. Kebersamaan secara Islam. Karena itu sekali lagi, siapa yang ingin mengajak kepada persaudaraan, maka ini adalah dasar pokok yang harus dipegang. Ya. Kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab kebahagiaan umat. Dengannya lah mereka selamat dari segala penyimpangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat nabiyhi. Saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka mari kita kembali kepada tuntunan agama ini. Kembali berpegang terhadap tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini dasar pokok yang harus kita terima. Kita tanamkan di dalam jiwa pentingnya seorang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. tunduk dan patuh terhadapnya. Tapi dari hal yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, karena ada kesadaran, oh betul itu, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Iya, memang manfaatnya sangat besar. Oh, kita sepakat bahwa itu adalah sumber kebahagiaan. Iya. Tapi yang menjadi masalah, dia ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi tidak mempelajarinya. Iya. Tidak mempelajarinya. Bagaimana dia bisa kembali kalau dia tidak mempelajari? Iya. Dia ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak mempelajarinya. Oh, kita ingin mengamalkan. Bagaimana dia mengamalkan? Tidak ada sumber ilmunya. Ya. Maka harus dipelajari Al-Quran dan hadis ini. Harus dituntut ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan inilah diantara kelemahan yang menimpa umat kita saat ini. Ya. Kecenderungan mereka adalah mempelajari dari ilmu dunia. Seakan-akan ilmu agama itu adalah sambilan saja. Lengkap kehidupan. Iya. Nanti kalau dia ada masalah, ada problem sedikit di rumah, atau hadinya mungkin tidak sejuk, nah baru dia datang ke majelis taklim. Iya. Nanti kalau ada problem, baru bikin acara pengajian. Nah ini keliru. Iya. Seorang muslim dan muslim harus tahu bahwa pokok kebaikannya adalah di dalam mempelajari agama ini. Terdapat pokok kebaikannya. Kalau dia mempelajari agama, akan baik urusan dunia sebelum akhiratnya. Akan baik untuknya. Tapi kalau dia di dalam urusan agamanya jelek, ya, akan jelek urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya. Dan ini adalah hal yang dipastikan. Ya. Karena itu dari nasihat yang indah Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, siapa yang ingin dunia, hendaknya dia pelajari agama. Dan siapa yang ingin akhirat, hendaknya dia pelajari agama. Ya. Karena di dalam agama, semua kebaikannya, itulah kebahagiaan hidupnya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Dijamin untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kalau dia beriman dan beramal salih. Dan itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Itulah as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Yang selalu kita minta di setiap sholat. Ya, kita dalam sehari paling kurang 17 kali kita meminta. Ya. Karena kita ada kewajiban sholat 5 waktu, 17 rakaat. Pada setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Apa kita minta di surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepadaku jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim ini? Ya. Ini yang banyak tidak dihayati oleh seorang muslim dan muslimah dalam sholatnya. Sehingga seakan-akan sholat itu berlalu begitu saja. Siratal mustaqim diterangkan dalam kelanjutan ayat. Siratal ladina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat terhadap mereka. Orang-orang yang diberi nikmat ini diterangkan di ayat yang lain. Itu jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang salih. Dan siratal mustaqim ini cirinya yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Orang yang dimurkai orang Yahudi. Dia punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Orang yang disesatkan orang Nasara. Dia berilmu, dia beramal, tapi tanpa ilmu. Dia beramal, berbuat, tapi tidak ada dasar ilmunya. Kalau umat Islam tidak seperti itu. Ada ilmu, dia beramal. Dan tidak dia beramal, kecuali dibangun di atas ilmu. Itulah jalan umat Islam. Ya. Dan itulah agama kita. Itulah as-sirat al-mustaqim. Maka siapa yang menghendaki kebahagiaan di dalam kehidupan ini, kelurusan jalan, ya, sirat al-mustaqim, hendaknya dia pijak dengan benar. Dia pelajari dari agama ini. Dia tuntut dari ilmu agama. Ya. Jangan sampai nanti di alam kubur ditanya, dia belum siap jawabannya. Ya, pertanyaan malaikat, ya kalau di hitung-hitung sekarang, ya mungkin mudah dijawab. Kalau hitungan kita sekarang, sebab dari SD mungkin kita sudah pelajari, dari TK malah sudah dipelajari. Pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Iya. Ini pertanyaan mungkin sekarang gampang itu saya jawab. Iya. Tapi lihat di alam kubur, Nabi SAW sebutkan ada orang yang ditanya. Dia berkata apa? Ha ha la adil. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Tidak bermanfaat pengetahuannya yang dia ketahui, cuma ikut-ikutan saja. Ya, di alam kubur. Tidak bermanfaat. Karena ilmu itu bukan hanya hal yang kita tumbuh di atasnya, adat istiadat, kebiasaan kita lihat orang tua kita, kita juga ikut seperti itu. Tapi ilmu adalah sesuatu yang kita pelajari, bercokol di dalam hati, berbuat dengan amalan. Iya. Itu yang dikatakan ilmu. Karena itu penting belajar. Dan sangat penting umat Islam kembali kepada agamanya. Iya. Dan ini asas kebersamaan. Asas di dalam agama, berpegang dengan tali Allah. Berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dua golongan. Dia mempelajari dan mengajarkan. Dan disebut oleh Nabi, sebaik-baik kalian. Karena tidak ada lagi yang lebih baik daripada ini. Iya. Ingin cari manusia dengan berbagai pekerjaannya, berbagai pengetahuannya, berbagai kedudukannya di atas muka bumi ini, yang paling baiknya yang mana? Nabi berkata, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang paling baiknya. Itu yang paling baiknya. Sebab yang diukur adalah keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi apa? Atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Karena itu manusia, kalau dia sudah masuk ke rumah aslinya, ya tahu semua ya rumah asli kita, ya, dia sudah masuk ke rumah aslinya di dunia, yaitu hanya sebuah lahat yang digali, dia dikubur di dalamnya, semuanya sama kedudukannya. Tidak ada perbedaannya antara raja dan si rakyat. Antara pemimpin dan yang dipimpin, yang besar maupun yang kecil, yang kaya dan si miskin, semuanya akan menghuni sebuah lahat yang sempit, dan disitulah dia akan diuji. Dan yang membedakan kedudukannya di alam kubur dan di akhirat adalah keimanan dan amalan solehnya di dunia. Iya. Dan inilah yang hendaknya kita persiapkan dan harus dijaga oleh setiap umat, diperhatikan. Karena itu dari asas kebersamaan adalah berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tafarraqu. Di kelanjutan ayat dikatakan, dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Karena berpecah belah ini bukan dari akhlak umat Islam. Iya. Itu akhlaknya kaum musyrikin. Allah berfirman di ayat yang lain, wala takunu minal musyrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Ini perpecahan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya ya, untuk berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah. Allah berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak terhitung dari mereka sama sekali. Tidak terhitung dari mereka sama sekali. Iya. Maka perpecahan ini adalah hal yang dicela di dalam agama. Iya. Dicela di dalam agama. Di dalam sebuah hadis yang kuat dari beberapa jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum fin nar illa wahidah." Orang Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan. Orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Kemudian Nabi bersabda semuanya di dalam neraka. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Iya. Apa artinya semuanya dalam neraka? Dipastikan masuk dalam neraka? Ya, bukan itu maknanya. Tapi semuanya diancam masuk dalam neraka. Karena Nabi berkata, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Masih disebut umatnya. Iya. Dari sisi lingkaran keislaman, belum keluar dari lingkaran keislaman. Tapi karena dia berpecah di dalamnya, melanggar, diancam dengan neraka semuanya, kecuali satu golongan. Siapa satu golongan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal jama'ah. Dia adalah al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain diterangkan siapa al-jama'ah ini, bahwa hum ala mitli ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah siapa yang berada di atas tuntunan yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Iya. Jadi ini jalan yang lurus, dasar kita berpegang. Iya. Bahwa kita harus berpegang dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itulah yang menjadi barometer jalan yang lurus. Karena itu Allah firman kepada kaum musyrikin, iya, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bi faqad ihtadaw." Kalau mereka kaum musyrikin itu beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. Jadi hidayah ukurannya kalau mereka beriman seperti keimanannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ya. Perhatikan, keluar dari jalan kaum mukminin. Nah, ini ayat dari ayat yang sangat menegaskan wajibnya seorang itu bersatu di atas agama, bersaudara di atas agama. Tidak boleh dia menyempal sendirian. Ya. Bikin jalan sendiri. Bikin kehidupan sendiri, berbeda dengan kaum muslimin secara umum. Tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, karena itu, ya, orang-orang yang sering bikin aneh-aneh, itu tidak dibenarkan dalam agama. Masa orang belum lebaran, dia sudah lebaran duluan. Ya. Dan lucunya, lebarannya bukan dengan melihat hilal. Ya, tapi lihat gejala alam, pasang surut air laut. Dan orang-orang yang aneh seperti ini keluar dari jalan yang lurus, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dari mana dia membuat jalan baru? Tidak pernah ada dalam sejarah umat Islam sudah 14 abad dari masa Nabi Yusuf hingga hari ini ada yang seperti itu modelnya. Ini keluar dari jalan agama namanya. Durhaka kepada Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan masuk keluarnya bulan dengan cara lihat hilal. Kata beliau, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berbukalah karena berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Iya. Itu tuntunan agama. Jadi kalau dia keluar dari jalan ini, dia keluar dari tuntunan ini, berarti dia durhaka kepada Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua yang diancam. Iya. Tidak mengikuti jalan kaum mukminin, menyempal sendiri keluar dari umat Islam. Dan ini juga tidak dibenarkan. Ya, ini dua golongan, durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia semakin larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Sebab kesesatan ini naudzubillah bahaya. Seorang kalau sudah jatuh dalam pintu kesesatan, dia kecanduan di dalam kesesatannya. Ya. Jatuh dalam satu kesesatan, dibukakan lagi kesesatan yang lain, kesesatan yang lain, kesesatan yang lain. Ya. Sehingga dia cinta kepada kesesatan tersebut. Ya. Karena itu, kenapa penting berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan agama, harus digigit kuat-kuat. Ya. Karena memang itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa baya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jaminan dari Allah. Kalau berpegang dengan agama, tidak akan menyimpang dan apa? Tidak akan sengsara, selalu bahagia dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari dzikri, dari Al-Qur'an, dari hadis, dari jalan agama ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Sempit dalam hidupnya. Banyak kesusahannya, banyak kepedihannya, banyak musibahnya. Iya. Dan sebagian ulama menafsirkan sempit, kehidupan yang sempit, disempitkan kuburnya. Sehingga sebagian orang dikubur, dihimpit, kuburnya menjadi himpitan untuknya, sehingga tercerebrai tulang belulangnya, waliyadu billah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia bertanya, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan buta? Padahal saya dulu di dunia melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, ayat-ayatku, tapi engkau melupakannya. Maka pada hari ini kami juga melupakan engkau. Iya. Sebab kalau dia buta di dunia ini dari petunjuk agama, ingat ya, buta dari petunjuk agama itu banyak bentuknya. Iya. Ada orang yang dia lihat tuntunan di depannya, dia tidak mau terima. Ini buta dari agama namanya. Dan ini yang paling jelasnya. Tidak ada orang tahu jalan agama. Dia tahu di mana tempat belajar. Dia tahu di mana tempat mengambil ilmu agama. Tapi dia sendiri tidak mau belajar. Malas. Lebih sibuk dengan urusan dunianya. Maka ini juga bisa dianggap berpaling dari jalan petunjuk. Mungkin dia akan masuk di dalam konsekuensi ayat. Dan Allah firman di ayat yang lain, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalan dia. Dari ayat yang lain, Allah firman, "Qad ja'akum basairu mir rabbikum, faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha." Telah datang kepada kalian bukti-bukti nyata dari Rabb kalian. Siapa yang melihat kebenaran, mengambil dan mengikutinya, kebaikannya untuk dia sendiri. Dan siapa yang buta darinya, maka dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Karena itu tidak layak seorang muslim dan muslimat diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah dari waktu luang, ada dari orang-orang yang berilmu bisa mengajarinya Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia malas di dalam belajar, malas dalam menuntut ilmu. Ini bentuk dari keberpalingan. Iya. Sedikit maupun banyak ada bentuk dari keberpalingan, dan dikhawatirkan dia masuk terkena di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Iya. Karena itu sekali lagi, berpegang dengan tali Allah itu jalan keselamatan. Keluar darinya, ini yang menyebabkan seorang hamba semakin jauh dan jauh dari tuntunan agama. Iya. Jadi ini adalah dasar pertama yang ingin saya terangkan, bahwa persaudaraan, kebersamaan adalah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di antara dasar kebersamaan dan merupakan sumber persaudaraan adalah kaum muslimin bersepakat, berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pimpinan negara yang muslim. Iya. Di bawah kepemimpinan seorang pimpinan negara yang muslim. Pimpinan negara adalah siapa yang menguasai seluruh umat di dalam negara ini. Karena itu ukuran pimpinan negara, kata Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Ukuran pimpinan negara, kata Imam Ahmad, kalau kamu masuk ke negeri itu, kamu tanya kepada penduduk negeri, siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan negara namanya. Iya. Itulah pimpinan negara. Sama seperti kita di Indonesia ini, kalau kita berada di negeri ini, ditanya siapa presiden, semuanya menunjuk kepada satu orang saja. Tidak ada angka dua. Iya. Cuma satu saja. Itulah yang disebut siapa? Pimpinan negara. Iya. Dan pemimpin di dalam agama itu ditetapkan dengan tiga hal. Yang pertama, dipilih oleh ahli syura. Dipilih oleh orang yang berwenang dan memiliki kedudukan dan dipercayai di tengah umat. Itu ahli syura. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi setelah Nabi meninggal, itu hanya dipilih oleh para sahabat yang berkumpul di bawah Saqifah. Sekelompok sahabat saja. Tidak seluruh sahabat datang. Ya. Kemudian apa? Mengukuhkan Abu Bakar sebagai khalifah. Hanya mereka ini, orang-orang pilihan yang di bawah Saqifah ini yang memilih Abu Bakar. Demikian pula Utsman bin Affan. Beliau terpilih karena Umar bin Khattab telah mewasiatkan khilafah ada berada pada salah satu dari 6 orang. 6 orang inilah yang menentukan. Kemudian terpilihlah siapa? Utsman bin Affan. Ini cara yang pertama di dalam agama kita. Dan cara yang kedua, ya, dia syah sebagai pemimpin adalah dengan walayatul ahd. Pelimpahan kekuasaan. Pemimpin sebelumnya melimpahkan kekuasaan kepada siapa yang datang setelahnya. Sebagaimana Umar bin Khattab menjadi khalifah karena Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar. Beliau telah berkata dan telah mengambil perjanjian kepada umat Islam bahwa khalifah setelahku adalah Umar bin Khattab. Begitu Abu Bakar meninggal, tidak ada yang mengganggu-gugat. Umar menjadi khalifah, semua sahabat sepakat membaiat Umar bin Khattab. Ini dua cara di dalam Islam menentukan pemimpin. Cara yang ketiga, ini di kondisi kalau terjadi kegentingan. Ya. Ada yang melanggar misalnya. Dia melakukan kudeta. Ya. Kemudian memimpin. Dengan kekeliruan yang dia lakukan, dia berhasil memimpin. Sudah terlanjur jadi pemimpin. Maka di kondisi ini, seseorang tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Harus diakui kepemimpinan tersebut. Untuk menjaga darah kaum muslimin dan menjaga kebersamaan di tengah umat Islam. Iya. Untuk menjaga kebersamaan di tengah umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Irbab Ibn Sariyah. Iya. Kata beliau, kata Irbab Ibn Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah awsina. Kata Irbat ibn Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami dengan wasiat yang sangat mendalam. Membuat hati itu bergetar. Air mata berlinang. Air mata berlinang. Inilah para sahabat Nabi ya. Dari keimanan mereka dan keilmuan mereka, kalau dikasih wasiat bergetar hatinya. Berlinang air matanya. Mereka mengambil wasiat tersebut, nasihat tersebut. Beda dengan kita. Ya, banyak dari umat Islam di belakang ini. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, ya, tanya, itu apa yang kamu baca tadi? Wa ayat Al-Quran, surah apa? Disebutkan surahnya. Dia tanya lagi, apa maknanya? Diterangkan maknanya. Dia tanya lagi, kenapa bisa begitu? Ya. Tidak ada makna tunduk dan mendengar. Bertanya, mempertentangkan, mempermasalahkan. Dan ini bukan ciri umat Islam. Ciri umat Islam mendengar dan taat. Ya. Terhadap kandungan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika mendengar nasihat itu, para sahabat minta wasiat. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasami wa ta'ah. Dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun telah berpuasa terhadap kalian seorang budak Habsyi. Seorang budak Habsyi, dia budak ya. Salah satu syarat pemimpin, dia itu orang merdeka, bukan budak. Iya. Jelas ya? Kemudian pemimpin itu kata Nabi, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dari Quraisy. Dan ini dia budak dari Habasyi. Bukan orang Quraisy. Tapi tatkala dia sudah menjadi pemimpin, sudah terlanjur berkuasa, Nabi suruh apa? Suruh dengar dan taat kepadanya, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Iya. Sebab yang menjadi ukuran, dia sudah menjadi pemimpin, sudah berkuasa. Iya. Maka bukan dari akal sehat orang yang mengajak untuk kudeta terhadap pemerintah. Sebab itu akan mengakibatkan pertumpahan darah. Dan akan mengakibatkan apa? Kekacauan. Iya. Mengakibatkan kekacauan. Dan ini dasar penting di dalam kebersamaan. Iya. Dan ini harus dijaga di dalam ukhuwah. Dan pemimpin itu tidak mesti dia menjadi malaikat. Iya. Sebagian orang menyangka bahwa pemimpin itu harus malaikat. Tidak boleh dia berbuat salah. Iya. Tidak boleh ada dosanya. Dan sebagian orang mensyaratkan pemimpin harus adil. Dan ini semuanya pemahaman keliru. Pemimpin, sepanjang dia sudah menjadi penguasa, pemimpin dan masih status seorang muslim, Nabi perintah untuk dengar dan taat. Kata beliau di dalam hadis riwayat Muslim, isma' wa ati' lil amir, wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka. Dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Iya. Disuruh mendengar dan taat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini ciri kebersamaan. Iya. Ciri kebersamaan. Kalau kepemimpinan diganggu gugat, itulah malapetaka untuk umat. Malapetaka untuk umat. Iya. Karena itu kata sebagian ulama yang bijaksana, 60 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Iya. Lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Sebab satu hari tanpa pemimpin itu namanya hukum rimba. Yang kuat memansai yang lemah. Iya. Yang luas, yang besar memakan yang kecil. Itu hukum rimba yang berjalan. Dan kita di Indonesia sudah pernah merasakannya. Pemimpinnya masih ada. Cuman lagi digoyah. Iya. Dengan istilah reformasi. Iya. Bisa diingat betapa banyak nyawa yang melayang. Harta benda yang hangus dan berantakan. Kehormatan yang dilanggar. Gara-gara mengikuti pikiran sebagian orang. Itu pikiran sebagian orang. Yang tidak benar jalan pemikirannya. Reformasi. Dan ini adalah hal yang tidak benar. Kalau dianggap pemimpinnya zalim, maka yang paling pertama dia benahi untuk memperbaiki pemimpin yang zalim ini adalah dirinya sendiri. Karena orang zalim bisa berkuasa, itu artinya dia keluar dari orang yang zalim juga. Berarti kalian ini adalah orang-orang zalim yang harus memperbaiki diri. Sebab kalian adalah, kalau kalian orang-orang salih, orang yang baik, akan keluar dari kalian orang-orang yang salih pula menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Karena itu dari kesalahan yang besar ya, di tengah masyarakat ini, ya, kalau ada masalah di dalam negeri, ada krisis ekonomi, ada kejadian begini dan begitu, ya, bahkan ada musibah alam pun, yang disalahkan adalah presiden. Yang disalahkan adalah si ini dan si itu dari pemimpinnya. Tidak pernah dia melihat kepada dirinya. Tidak pernah dia kambing hitamkan dirinya sendiri. Selalu mencari apa? Kambing hitam pada orang lain. Dan ini kekeliruan yang sangat besar. Karena Allah firman di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Perhatikan bahasa ayat. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang apa? Merubah keadaannya. Tidak dikatakan sampai pemimpin merubah keadaannya, tidak. Tapi dia sendiri yang merubah keadaannya. Kalau ada perubahan dari dia sendiri, maka akan terjadi perubahan pada yang lainnya. Ya, dan ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai agama ini sehingga kita mendapatkan kebaikan dengan agama ini dengan dakwah satu persatu. Dia perbaiki jiwa manusia, dia hidupkan roh-roh manusia itu. Iya. Dia hidupkan dari jiwa manusia. Dengan sendirinya dari Mekah beliau berdakwah 10 tahun. Masuk ke Madinah dengan sendirinya tegak negeri Islam di Madinah. Itu buah dari dakwah, baru benar jalan dakwah itu. Iya. Baru benar seorang mengadakan perbaikan. Kalau ingin mencari kepemimpinan, ingin apa namanya? Menegakkan suatu khilafah, menegakkan suatu kekuasaan Islami, maka caranya seperti itu. Bukan dengan cara melakukan kudeta, ya. Bukan pula dengan cara ikut ribut-ribut di panggung politik, bukan itu caranya. Ya. Dan orang yang mengenal sunnah itu tidak perlu dikhawatirkan. Orang-orang yang berdakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak perlu dikhawatirkan. Mereka bukan orang yang tertarik ambisi dengan kekuasaan. Tidak ada ambisi dengan kursi-kursi. Sebab ilmu agama itu lebih besar daripada kekuasaan. Kekuatan dari ilmu agama itu lebih kuat dari bala tentara. Ya. Karena itu bagi mereka, kehidupan dengan ilmu agama itu lebih baik. Dan dengan ilmu agama itulah umat akan menjadi baik. Dan manfaatnya jelas. Untuk dia dan untuk umat di dunia dan di akhirat. Manfaatnya jelas. Ya. Adapun sebagian manusia yang kadang mengorbankan dirinya. Oh ini cara perbaikan. Kita lihat fenomena seperti ini. Ya. Kalau kita tidak masuk ke parlemen, semuanya nanti akan menjadi orang Syiah, semuanya nanti akan menjadi orang sekuler. Masuklah ke parlemen orang-orang ini. Apa yang terjadi setelah masuk ke parlemen? Sebagiannya sudah menjadi ketua MPR, menjadi ini. Akhirnya larut bersama orang-orang yang larut. Hilang sudah agamanya. Hilang sudah apa? Dari agamanya. Ya. Harusnya dia berkata minuman keras dilarang dari pabrik-pabrik minuman keras. Ya. Berubah sudah pandangannya. Oh itu masalah bisa diatur. Oh itu gampang. Ya. Sebagian ada lagi yang berbicara apa? Tentang jilbab. Apalah arti sebuah kain dipermasalahkan. Perhatikan dari orang-orang yang mengaku punya dari ilmu agama masuk dalam hal yang seperti ini akan menjadi rusak dengan hal itu. Karena itu seorang hendaknya berpegang di Al-Quran dan As-Sunnah ini. Dan inilah sumber kita bersatu. Di atasnya lah seorang bisa menegakkan agama. Menegakkan agama. Iya. Jadi itu dasar yang kedua yang saya terangkan. Ya. Bahwa kebersamaan harus dibangun di atas kebersamaan agama, Al-Quran dan As-Sunnah. Juga kaum muslimin secara umum bersatu dipimpin oleh pimpinan negara. Dan itulah makna al-jamaah. Makna al-jamaah. Iya. Dan ini mungkin saya ingin tegaskan lebih dalam di sini sebagai sebuah kaidah bahwa kata al-jamaah di dalam pengertian Al-Qur'an dan hadis atau di dalam penggunaan hadis-hadis Rasulullah kalau digunakan kata al-jamaah, al-jamaah itu maknanya hanya satu dari dua. Apakah dia bermakna berpegang terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat, atau al-jama'ah bermakna kaum muslimin dibangun, dipimpin oleh pimpinan negara. Itu makna al-jama'ah. Iya. Karena itu sekarang ini yang lagi ramai dibahas tentang ISIS. ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. Iya.

merupakan dasar keimanannya. Dia punya nilai persaudaraan karena dianggap itu adalah bagian dari keimanan. Begitu dia cinta kebaikan untuk saudaranya karena ada keimanan yang kuat di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk saudaranya. Apa yang dia cintai untuk saudaranya. Iya. Kemudian dari kebaikan persaudaraan di atas keimanan ini, dari ukhuwah Islamiyah, iya, persaudaraan ini akan membangun kebersamaan di dalam menciptakan kebaikan dan di dalam menciptakan hal-hal yang dengannya manusia sejahtera di dalam kehidupannya. Iya. Karena itu dari dasar-dasar keislaman, diatur aturan-aturan yang mengikat kebersamaan, yang mengikat kebersamaan. Ada umat Islam diatur sebagai umat semuanya harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain ada umat Islam diatur dalam sebuah negara, dipimpin oleh pimpinan negara. Disyariatkan untuk mereka solat di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Kenapa ditetapkan dua hari Id? Supaya mereka bersatu di dalamnya. Iya. Tampak dari persaudaraan dan kebersamaan mereka di dua hari Id tersebut. Iya. Karena itu tadi saya serius menyinggung orang-orang yang Id sebelumnya. Iya. Keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Sebab ini mengganggu kebersamaan. Adalah mengganggu kebersamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawma yasumun, wal fitru yawma yuftirun, wal adha yawma yudhahun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari berpuasa itu adalah hari yang mereka semua manusia berpuasa. Dan hari berbuka itu adalah hari yang manusia semua berbuka. Dan hari Idul Adha adalah hari yang manusia semua berkurban. Ingat, diukur kepada kesemuanya, keseluruhannya, bukan kepada orang per orang. Karena itu kalau saya misalnya punya pendapat, saya pergi tanggal 29 ya, Ramadan, saya lihat hilal, saya lihat ada hilal, ya, saya lapor ke pemerintah, saya lihat hilal. Pemerintah berkata, tidak, saya tidak terima apa yang kamu lihat. Kami tetapkan Ramadan bukan besok, tapi lusa. Ya. Maka kewajiban saya, apa yang saya lihat itu saya amalkan pada diri saya sendiri. Tidak bisa saya terang-terangkan. Besoknya pun kalau saya berbuka, saya tidak bilang kepada orang saya berbuka. Ya. Saya diam-diam saja. Sebab saya tidak boleh menyelisih kebersamaan. Sebab manusia kan lebaran kapan? Ya. Di hari lusanya, dua hari akan datang. Dan ini ciri menjaga kebersamaan. Ya. Menjaga kebersamaan. Dan kadang sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui sebagian hadis. Iya. Perhatikan dari adab sebagian sahabat di masalah tayamum. Dia berkata kepada Umar, iya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah kita dulu pernah bersama? Kemudian terjadi kejadian tayamum ini, terjadi dan begini dan begitu." Kata Umar, "Saya tidak ingat." Saya tidak ingat. Maka sahabat yang merasa mendengar hadis dari Nabi ini, apa dia berkata? "Wahai Amirul Mukminin, kalau kamu perintah saya tidak menceritakan hadis ini, saya tidak akan ceritakan." Iya. Kata Umar, "Tidak, silakan kamu cerita apa yang kamu ingin cerita." Tapi perhatikan cara mereka menjaga kebersamaan. Iya. Umar sebagai pimpinan negara punya hak di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu datang dalam hadis yang mana ya, iya, la yu'allim atau la ya'mur illa amir atau makmur. Tidak ada yang boleh mengajar atau tidak ada yang boleh memberi fatwa kecuali seorang amir, pemimpin atau yang diperintah oleh pemimpin. Diperintah oleh pemimpin. Karena itu dari fikih di dalam fikih Islam, ya, walaupun kita di Indonesia tidak diterapkan oleh pemerintah, ya, yang mengatur khutbah Jumat Di suatu masjid ada khutbah atau tidak, itu pemimpin yang mengatur. Ini masjid ada khutbah, boleh dilakukan khutbah Jumat. Ini masjid tidak boleh dilakukan khutbah Jumat, sholat berjamaah saja. Ya. Itu yang mengaturnya pemerintah. Sebab urusan khutbah, ini mimbar kaum muslimin, tempat berkumpulnya umat. Pemerintah yang punya wewenang untuk menentukan ini ada khutbah atau tidak. Iya, ada khutbah atau tidak. Karena itu di negeri-negeri yang diterapkan hukum Islam seperti ini, kondisi negerinya lebih stabil. Kondisi negerinya lebih stabil. Setiap kali ada kejadian, orang-orang yang berkhutbah ini, mereka tahu apa yang mereka harus sampaikan kepada manusia. Iya. Berbeda dengan keadaan kita di negeri kita. Kalau terjadi kejadian, ya di mimbar Jumat ini, seakan-akan jadi tempat pelampiasan. Iya. Ada yang mencela inilah, sampai saya pernah sekali hadir di sebagian masjid besar di Makassar sini. Iya. Waktu itu baru saja terjadi tsunami di sebagian wilayah di Jawa Barat sana. Khatibnya berbicara tentang tsunami, kesedihan, ujung-ujungnya ya ini gara-gara pemimpin, gara-gara anggota dewan, sembarang disebut. Ya. Jadi ketika sudah terjadi musibah, ya, cari kambing hitam kepada orang lain. Ya. Pelampiasannya di mimbar Jumat. Ya. Bagaimana tidak terjadi kacauan di tengah manusia? Ya. Karena itu harus diatur. Ya. Dari kebersamaan itu di atas tuntunan syariat. Dilihat dasar ya, yang menguatkannya. Karena itu persaudaraan Islam ini dari kebaikannya itu akan membangun kebersamaan. Kemudian ada syariat sholat berjamaah. Ya. Syariat sholat berjamaah. Karena itu lagi-lagi sholatnya harus di masjid. Nah ini dari kewajiban yang banyak dilalaikan. Banyak orang dia sangka bahwa sholat berjamaah ini hukumnya sunnah saja. Iya. Dia tidak tahu laki-laki ini bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Dan tidak boleh dia tidak sholat di masjid berjamaah kecuali kalau ada udur. Dia musafir atau dia sakit, itu ada udur namanya. Iya. Bayangkan saking wajibnya, seorang buta datang ke masjid. Ibnu Umi Maktum datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini buta. Ya, makna dari hadis itu, ya. Saya buta. Tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Rumah saya jauh di sudut kota. Antara rumah saya dan masjid ada hutan. Takut binatang buas. Lima alasannya. Ya. Lima alasannya. Mungkin kalau sekarang ini, oh tidak apa-apa kamu sholat di rumah saya. Ya. Nabi tanya kepadanya, kamu dengar adzan? Kata Ibnu Maktum, iya saya dengar adzan. Kalau begitu, kamu jawab panggilan adzan. Kamu jawab panggilan adzan. Sebagian orang, masjid di samping rumahnya. Ya, speaker masjid mengarah ke rumahnya, adzan. Ya. Tapi Masya Allah, dia tenang-tenang saja di rumah. Ya. Dan ini adalah hal yang harus diperbaiki di tengah umat. Ya. Dari hal yang penting dalam kebersamaan, dijaga hal-hal yang seperti ini. Dijaga hal-hal yang seperti ini. Di dalam syariat Islam, tidak boleh ada yang menentukan harga di pasar. Kecuali kalau ada kebijaksanaan dipandang boleh oleh pemerintah. Iya. Karena itu enggak ada yang boleh menetapkan harga ini, harga barang ini harus sekian, harus sekian. Nah, itu monopoli namanya. Dan ini yang menyebabkan banyaknya terjadi kekacauan di pasar itu. Iya. Demikian pula di dalam menjaga kebersamaan. Ketika seorang masuk ke dalam masjid, enggak boleh dia membawa benda-benda tajam. Iya. Membawa benda-benda tajam. Karena ini mengganggu orang yang ada dalam masjid. Sampai dia punya besi saja, besi walaupun tidak tajam, diarahkan kepada saudaranya, dia cuma tunjuk pakai besi, itu sudah dilaknat oleh malaikat sampai dia turunkan besi. Ya, bagaimana Islam menjaga apa? Keamanan dan kebersamaan. Ya. Dan ini dari hal-hal yang sangat indah dijaga oleh Islam. Kemudian dari manfaat ukhuwah Islamiyah ini, dalam ukhuwah Islamiyah itu akan memunculkan di dalam jiwa setiap muslim dan muslimah perasaan bahwa diri mereka adalah satu jasad, satu bagian. Di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatalil jasadil wahid." Idza ashtaka minhu 'udu tada'a lahu sa'irul jasari bisahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi, bagikan satu jasad. Kalau sebagian dari jasad itu sakit, maka anggota yang lainnya dari jasad merasakannya. Apakah dia panas, demam, atau tidak bisa tidur? Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah bangunan. Sebagian dari bangunan itu menguatkan sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian dari manfaat uhuwah Islamiyah ini, ya. Setelah kita dengar ya di awal pembahasan saya sebut bahwa dia adalah nikmat Allah yang sangat besar yang harus kita ingat. Ya. Nikmat sangat besar persaudaraan keislaman ini. Dan persaudaraan ini walaupun dibayar dunia dan dunia dengan seisinya, tidak akan muncul persaudaraan itu kecuali kalau Allah menghendakinya. Dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa allafa baina qulubikum wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna Allah yu'allifu bainahum ma allafta baina qulubihim walakinna Allah yu'allif bainahum." Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan antara hati-hati mereka. Antikada engkau Nabi Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, tidak akan bersatu mereka. Tapi Allah yang menyatukannya. Itulah nikmat yang sangat besar. Iya. Kemudian dari manfaat persaudaraan keislaman ini, itu adalah jalan seorang dicintai oleh Allah. Semua dari kita ingin masuk ke dalam predikat hamba yang dicintai oleh Allah. Iya. Sebab yang masuk ke dalam sorga hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hanyalah siapa yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang menjaga ukhuwahnya, persaudaraannya, ini adalah jalan yang dengannya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang lelaki dia berjalan dari sebuah kampung ke kampung yang lainnya ingin mengunjungi saudaranya. Iya. Maka Allah utus kepadanya seorang malaikat di tengah jalan. Maka malaikat ini bertanya kepada orang ini, "Kamu hendak kemana?" Iya. Maka orang ini berkata, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Perhatikan bahasanya, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Disebut saudaranya. Iya. Nah, ini bahasa indah selah yang hendaknya dikembangkan. Di kalangan kaum muslimin, saudara itu dipanggil dengan nama yang paling dia suka, dia dengar. Iya. Kalau dia tahu namanya, panggil, "Ya akhi, wahai saudaraku." Iya. Kalau kita di sini, "Ngapa kian tumai cikali?" Iya. Misalnya, disebut dengan keluarga atau dengan panggilan yang dia senang dengan hal tersebut. Dan ini dari apa? Dari bentuk persaudaraan. Nah, maka orang ini berkata, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung sana." Maka malaikat tanya kepadanya, "Apakah kamu ada, apakah saudaramu yang di kampung itu pernah memberi kamu sesuatu nikmat yang kamu harus selalu membalasnya, selalu kamu ingat?" Ya, kata orang ini, "Tidak ada." Ya. "Tidak ada. Saya ke sana tidak ada niat lain kecuali mengunjunginya karena saya cinta kepadanya, karena Allah." Hanya apa? Cinta karena Allah. Maka malaikat ini berkata, "Sungguhnya saya adalah utusan Allah kepada engkau. Bahwa Allah memerintah menyampaikan kepada engkau, Allah telah mencintai kamu. Karena engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut." Maka kecintaan kepada saudara, ini adalah sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Iya. Kecintaan seorang hamba, kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan renungi hadis itu ya. "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Iya. Dia cinta saudaranya mendapat hidayah, dia cinta dirinya dapat hidayah, dia juga cinta saudaranya dapat hidayah. Iya. Dia cinta dirinya dapat kebaikan, dia juga cinta kebaikan itu untuk saudaranya. Nah, itu baru seorang yang baik keimanannya. Sempurna di dalam keimanannya. ya, terhadap saudaranya. Dan di antara kebaikan orang yang saling cinta mencintai, saling bersaudara ini, mereka kelak di kemudian hari akan dituduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hari kiamat tatkala semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar ini itu adalah bumi yang sudah diganti. Ini bumi kalau hari kiamat akan hancur seluruhnya. Langit pun demikian. Kemudian diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Iya. Bumi yang baru ini terhampar luas, itulah padang mahsyar. Manusia dikumpulkan di situ. Matahari dekatkan di atas kepala. Jaraknya hanya 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil jarak mil yang kita kenal. Ada yang mengatakan 1 mil itu adalah jarak 1 jarum seukur 1 jengkal. Karena itu ada sebagian dan sering kita dengar ya, matahari dekatkan di atas kepala cuma 1 jengkal. Ya, kalau asal konteks haditsnya dengan bahasa 1 mil itu tadi. Iya. Baik. Matahari dekatkan di atas kepala. Ini saya di hari ini kita berdiri di terik sana matahari. Matahari sedemikian jauhnya, luar biasa panasnya. Iya. Dan waktu itu manusia berkelumpun dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kasih, belum ada yang disita. Iya. Saking dahsyatnya hari itu, tidak ada yang sempat melihat kepada yang di sampingnya. Iya. Jangankan kita, para nabi saya berkata nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, itu saja yang dia pikir. Iya. Di hari kiamat disebut dalam Al-Quran, ada satu hari seperti 50 ribu tahun. Ada satu hari seperti 1000 tahun. Kita satu hari saja, tidak sampai 12 jam, matahari terik. Iya. Sudah luar biasa. Ini satu hari ada yang seperti 1000 tahun, ada yang seperti 50 ribu tahun. Nasallallahu al-afiyah. Kira-kira apa yang bisa diharapkan pada hari itu? Ya. Itulah persiapan di dalam kehidupan ini. Itulah keimanan. Ya. Dan orang mukmin di hari itu dimudahkan. Sehingga dia menunggu tidak lama. Di sebagian riwayat hanya disebut dia menunggu jarak antara duhur sampai asar saja. Ya. Itu dari keimanan. Dan di antara bentuk kebaikannya pula, di hari yang sangat dahsyat itu, ada beberapa golongan dari umat Islam yang berbuat baik diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku? "Al-yauma adilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan teduhi mereka dengan teduhanku. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhanku saja. Iya. Dan ini dari kebaikan untuk hamba yang menjaga persaudaraannya, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara kebaikan kebersamaan ini, itu adalah jalan seorang meraih manisnya iman. Jalan untuk meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatil iman." Ada tiga. Siapa yang tiga perkara ini ada padanya, dia akan dapatkan manisnya keimanan. Salah satunya dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari kewajiban seorang muslim, pertama, kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya di dalam menjaga kebersamaan, di dalam menjaga persaudaraan, yang pertama adalah cinta mencintai karena Allah. Iya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia berbaik akhlak kepada saudaranya, baik pergaulannya kepada saudaranya. Ini kepada siapa saja dari sama kaum muslimin, apalagi kepada anak dan istrinya. Iya. Maka harusnya dia lebih baik lagi. Dia lebih baik lagi. Karena itu orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Iya. Dan menjaga kebersamaan ini, kadang dia boleh ya memberi ya, kemudian menyebut keutamaan dari saudaranya, ya menghargai apa yang dilakukan oleh saudaranya. Ya. Demikian pula dia berbicara dengan ucapan yang baik sebagaimana firman Allah, wa qulu lin-nasi husna, dan berucaplah yang baik kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asy-syaitana yanzagh bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang baik. Sungguhnya syaitan itu membuat perseteruan di antara mereka. Ya. Demikian pula di antara hal yang baik di tengah kaum muslimin adalah menyebarkan salam. Ya, saling memberi salam kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha wa rudduha. Apabila kalian diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Kalau dia memberi salam, assalamualaikum, maka dia balas. Paling minimal dia berkata, waalaikumsalam. Kalau dia ingin lebih baik, dia berkata, waalaikumsalam warahmatullah. Dia ingin lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling baiknya. Paling minimalnya dia jawab semisal dengan apa yang diberi salam. Jangan seorang dikasih salam, assalamualaikum. Dia jawab, oi, apa kabar antum, oi? Ya. Apalagi kalau dia tanya dengan bahasa lain, how are you? Ya. Ini bukan dari etika dari umat Islam. Dia jawab salam dengan saudaranya dengan hal yang sama dahulu. Baru dia tanya pada hal-hal yang lain dari perkara-perkara yang dibolehkan. Ya. Kemudian dari hal yang menjaga kebersamaan di tengah kaum muslimin adalah saling merendah hati. Ya, terhadap mereka saling merendah hati dan berlemah lembut. Karena itu sifat para sahabat dikatakan asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, saling merahmati di tengah mereka. Dan Allah perintah kepada nabinya, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah tanganmu ya terhadap siapa yang mengikutimu dari kaum mukminin. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina ahsanuhum, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik kaum mukminin, sebaik-baik ya, kaum sebaik-baik atau kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Karena itu ada syariat untuk mengunjungi orang yang sakit, ya, membantu orang yang kesusahan. Demikian pula diberi pertolongan. Walaupun dia tidak bisa membantu misalnya dengan harta, dengan tenaga. Tapi dia punya kalimat didengar, punya rekomendasi diterima. Dia kasih dari hal tersebut untuk membantu saudaranya. Dan ini dari hal-hal yang dianjurkan. Ya, demikian pula dari konsekuensi persaudaraan adalah saling nasihat menasihati. Ya, jangan saudara kita jatuh dalam kesalahan, kita biarkan saja. Apalagi kalau dia senang saudaranya jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam kekeliruan. Ya. Dan ini bukan dari akhlak yang baik. Tapi kalau ada kesalahan dari saudaranya, maka dia bantu saudaranya ini supaya menjadi baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu itu dalam keadaan dia berbuat zalim maupun dalam keadaan dia dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dia zalimi wajar kita bantu. Tapi ini dia berbuat zalim, bagaimana caranya kita tolong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu larang dia dari perbuatan kezaliman. Dan itu adalah menolongnya. Itu adalah menolongnya. Iya. Dan agama ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah ketulusan. Iya. Dia siapkan hal yang paling tulus untuk agamanya, untuk saudaranya, yang dengannya dia menjadi baik. Dan itulah yang disebut sebagai nasihat. Kemudian dari konsekuensi persaudaraan adalah tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini membantu saudaranya. Iya. Dan dari pertolongan dan dari hal yang baik di dalam persaudaraan adalah dia membantu orang yang sedang kesulitan dan membantu orang-orang yang dizalimi, menjaga dari harta, dari darah, dan dari kehormatan kaum muslimin. Iya. Karena itu seorang muslim apabila saudaranya tertimpa musibah, ada dari petaka yang melimpahnya, paling sedikit yang dia lakukan adalah dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Iya, dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Iya. Seperti misalnya yang terjadi sekarang ini pada banyak kaum muslimin di berbagai negara yang ditimpa musibah, kita doakan kebaikan. Doakan mereka di dalam sujud. Doakan mereka, ikutkan di dalam doa-doa yang baik. Ya. Kalau dia tidak bisa membantu dengan hartanya. Adapun sebagian orang yang menganggap ya, boleh menyuruh membantu dengan jihad, berangkat berperang, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan kalau dia berada di dalam sebuah negeri. Ya. Kecuali kalau dia di negeri itu, dia di Filistin misalnya, orang Filistin, dia zalimi, ya haknya membela diri. Nah, itu adalah jihad di dalam membela diri. Tapi kalau dia di Indonesia, kemudian menganggap dirinya ingin berjihad ke Filistin, maka dia dibawa kepemimpinan seorang kepala negara. Harus ada izin dari pimpinan negara untuk berangkat. Dan dia tidak dianggap berjihad, kecuali kalau pemimpin memberikan izin kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu junnah yuqatalu mi waraihi." Seorang imam, seorang pemimpin adalah perisai. Harus dilakukan peperangan dari belakangnya. Tidak boleh di depannya, dari belakangnya melakukan peperangan. Dan ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sebagian orang kaget kalau dengar hadis ini. Padahal hadisnya ada di dalam apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini dari hal yang banyak dilanggar oleh sebagian orang yang saya singgung tadi, hanya punya semangat-semangat tetapi tidak tahu apa yang dia seru, apa yang dia kerjakan itu dibenarkan oleh Islam atau tidak, ada tuntunannya atau tidak. Iya. Baik. Kemudian dari kewajiban kaum muslimin di tengah hidup mereka secara bermasyarakat, ya, seorang apabila diberi hadiah maka dia terima hadiah tersebut, kemudian gemar untuk saling memberikan hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sahabu tahabu." Nanya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Demikian pula dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, disebutkan di dalam sebagian hadis, "Hakul muslim ala muslim khamsun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, "Rabbis salam." Tanggung jawab salam. Yang kedua, "Wa'iyadul marid." Mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, "Wattiba'ul jalail." Mengikuti jenazahnya. Ya, kalau meninggal, diantar jenazahnya. Yang keempat, "Wa'ijabatul da'wah." Dia jawab. Dia penuhi undangannya. Ya. Kalau diundang, dia datang. Dia penuhi dan undangan tersebut. "Wa tashmitul afish." Kalau dia bersin, lalu dia berkata, "Alhamdulillah." Maka dijawab, "Yarhamukallah." Ya. Dia doakan, "Yarhamukallah." Dan ini etika di tengah kaum muslimin berjalan. Cuma saya, ya, jarang ada yang mengamalkannya. Walaupun ada yang mengamalkannya, kadang kurang memahami maknanya. Ya, perhatikan dia, kalau dia bersin. Ya, bersin. Dia membaca apa? Alhamdulillah. Dia puji Allah. Ya, keluar bersinnya, lega. Enak dia rasa bersin tersebut. Maka dia berkata, "Alhamdulillah." Saudaranya yang mendengar hal itu, dia doakan saudaranya yang bersin ini. Dia berkata, "Yarhamukallah." Apa artinya "Yarhamukallah"? Artinya, "Semoga Allah merahmatimu." Bayangkan, dia doakan apa? Rahmat untuk saudaranya. Dan disyariatkan, bagi siapa yang didoakan, dia balik doakan lagi. Dia berkata, "Yahdikumullah wa yuslih balak." Semoga Allah beri hidayah kepada engkau dan memperbaiki keadaan. Ini kalau dipahami padanya, kan indah saling berdoakan. Sama dengan salam itu tadi, diberi salam, "Assalamualaikum." Apa artinya "Assalamualaikum"? Assalamu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Assalamu bisa bermakna doa semoga engkau diberi keselamatan, selamat fisikmu, selamat dari aib, selamat hatimu terhadap engkau. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahan Allah terhadapmu. Kan ini doa untuk saudara, luar biasa maknanya. Dia ucapkan untuk saudaranya, dia betul-betul doakan maknanya. Bukankah akan menanam kecintaan di dalam hati untuk saudara? Saudaranya mendengar dia diberi salam dengan itu, dia balas salamnya dengan mengetahui maknanya, dia maksudkan maknanya. Maka akan menjadi indah saling memberi salam tersebut. Dan bisa diakhirkan assalamualaikum, assalam, nama Allah. Salah satu dari asmaul husna assalam. Jadi seakan-akan dia mendoakan semoga Allah assalam, yang maha selamat, yang maha memberi keselamatan, selalu bersama engkau memberikan curahan keselamatan untukmu. Dan ini dari hal yang baik apabila diperhatikan dan dijaga. Kemudian dari kewajiban kita dalam bermasyarakat, seorang muslim kalau dia memiliki aib, maka aibnya itu dijaga, dipelihara, tidak dibongkar dan rahasia dan aib saudaranya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satara Allahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Iya. Menutupi aibnya pada hari kiamat. Kecuali kalau dia melakukan aib itu terang-terangan, dia sendiri yang melakukannya di depan umum. Nah ini artinya dia sendiri yang mengingkar. Dia penutupnya. Dan itu tidak dimaafkan baginya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa mujahirun." Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukannya. Iya. Di antara etika juga di tengah kaum muslimin, tidak boleh menyebarkan kekejian di dalam mereka. Dan ini menyebarkan aib dan menyebarkan kekejian. Ya. Seperti yang banyak terjadi sekarang ini, dia foto di mana, gambar perempuan dia kirim. Ya. Apalagi dia foto gambar naudzubillah. Ya. Dengan menampakkan aurat dan sebagainya mengirim dari video-video. Ya. Video-video yang sangat tidak pantas dilihat oleh seorang muslim dan muslim. Ini orang-orang yang meragukannya tidak bisa dihitung sekarang ini. Betapa banyak dosa yang diharapkan. Betapa banyak dosa yang diharapkan. Satu kekejian dia sebarkan, luar biasa besarnya dosa ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sungguhnya orang-orang yang senang kekejian itu tersebar di tengah kaum muslimin, untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Satu kalimat kadang diucapkan terhadap saudara tidak benar, itu luar biasa dosanya. "Inna rajula la yatakallamu bi kalimati la yatabayyanu fiha yadillu biha ila an-nar ab'ada ma bayna al-masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang dia berucap suatu kalimat, dia tidak perjelas kalimat itu. Mungkin benar, mungkin salah. Tidak dia perjelas. Dia sebarkan begitu saja. Maka dengan satu kalimat ini, dia diseret ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ya. Sekarang ini, satu kalimat, kadang dengan SMS masuk ke ribuan orang. Apalagi dengan perkembangan yang lebih canggih lagi, dengan berbagai fasilitas media sosial, kadang dengan satu kalimat dia bikin, dia pasang status, dibaca sampai manusia di pelosok dunia ini. Berita tidak benar. Bisa dibayangkan betapa banyak dosa yang dia dapatkan. Dosa yang dia dapatkan dalam hal tersebut. Dan ini semua dari hal-hal yang merusak kebersamaan, mengurangi dari persaudaraan. Karena itu banyak kita lihat kejadian ya. Orang berperang, saling membunuh gara-gara pasang status di Facebook atau pasang apa namanya status di suatu media dari media-media sosial. Nah, kemudian dari hal yang hendaknya dijaga di dalam kebersamaan dan menjaga ukhuwah adalah berbaik sangka kepada sesama kaum muslimin dan selamat hati itu. Hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada rasa benci kepada saudaranya. Yang ada di dalam hatinya adalah memberi maaf. Memberi maaf. Karena kalau dia memikirkan apa yang diucapkan oleh manusia, itu kalimat tidak ada habisnya. ini berkata kepada saya tentang saya begini, ini sana berkata tentang saya begini, tidak ada habisnya, hidupnya juga tidak benar. Tapi kalau dia tahu bahwa setiap kalimat terhadap dirinya dan itu tidak benar, ada perhitungannya di sisi Allah, dan dia minta saja perhitungannya di sisi Allah, itu akan menenangkan jiwanya. Kalau dia ingin lebih tenang lagi, dia maafkan saya. Sebab orang yang memaafkan lebih banyak pahalanya. Lebih banyak apa? Pahalanya. Maka itu akan lebih tenang lagi. Akan lebih tenang lagi. Iya. Karena itu sebagian dari kebahagiaan di dalam hidup ini adalah seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya dan meninggalkan orang-orang yang berucap tidak baik terhadapnya. Iya. Kemudian dari hal yang hendaknya dijaga di kalangan kaum muslimin adalah saling mendoakan antara sesama mereka, saling mendoakan dengan kebaikan. Kemudian dihindari dari perbuatan ghibah, namimah, mencari aib manusia, bergunjing, membicarakan kejelekan manusia. Sebab ini semuanya adalah hal yang dilarang. Wala yantabba'ukum ba'ra ayuhibbu ahlukum ayyakula lahma akhihi baitan fakarihtumuh. Jangan sekalian, sebagian dari kalian itu berghibah kepada sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian dia memakan daging saudaranya dalam keadaan hidup? Semuanya benci. Jadi kalau ada misalnya dikatakan ini mayatnya si fulan, silakan kamu makan dagingnya. Oh, dia merasa ngeri. Tidak suka dengan hal itu. Tapi kalau dia menggibahi saudaranya, dia ceritakan kejelekan saudaranya, seakan-akan hal yang tidak ada masalah. Bahkan sekarang ghibah ini sudah menjadi apa namanya tren. Acara ghibah ada yang sudah menjadi acara tontonan di televisi, ya, judul khusus. Ya, walaupun judulnya bukan ghibah, tapi itu hakikatnya ghibah. Hakikatnya adalah ghibah. Ya, nah ini acara dosa berabe-abean. Karena itu hati-hati dari hal-hal yang bisa merusak di tengah kaum muslimin. Demikian pula saling mencari aib, saling mencari kejelekan. Ini dari hal yang keliru, dari hal yang tidak boleh. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling bertajassus, mencari-cari kesalahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bi lisan, wa lam yadkhul al-iman fi qalbi, la tu'dhu al-muslimin wa la tatatabba'u awratihim. Bainahum man yatatabba' awrata akhihi al-muslim, yatatabba' illahu awratahu." وَمَنْ يَتَتَبَّعِ اللَّهُ أَوْرَتَهُ يُضِّحْهُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْمِهِ. Wahai sekalian orang yang berislam dengan lisan tapi iman belum masuk ke hati, jangan kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari auratnya. Karena siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, Allah akan mencari-cari aurat dia sendiri. Dan siapa yang Allah telah cari auratnya, maka dia akan dipermalukan walaupun di tengah rumahnya. Waliyahulillah. Iya. Demikian pula menyakiti kaum muslimin dalam bentuk apa saja, tidak boleh disakiti. Dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk yang lainnya. Iya. Ada sebagian orang berkata, oh saya tidak pernah berucap tidak baik kepada saudaraku. Tapi kalau dia ketemu dengan saudaranya dengan muka masam, ya, dengan membalikkan apa namanya mukanya, maka ini adalah perbuatan dan ini adalah hal yang tidak baik, menyakiti dengan perbuatan dalam bentuk apa saja tidak boleh menyakiti seorang muslim. Allah firman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh mereka telah berbuat, telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Demikian pula dihindari dari sikap hasad terhadap sesama muslim, bersombong terhadap mereka, kemudian meremehkan orang lain. Ini adalah akhlak yang tidak baik, dari hal-hal yang merusak kebersamaan. Dan banyak lagi sebenarnya pembahasan terkait dengan ukhuwah ini, kebersamaan dan hal-hal yang hendaknya dijaga dan manfaatnya di dalam membangun umat sangat besar sekali. Karena itu dari awal pembahasan saya sudah ingatkan bahwa ini adalah pokok yang hendaknya selalu kita perhatikan, selalu kita jaga, pembahasan yang harusnya selalu kita ulangi. Karena sebenarnya banyak sudut pembahasan di dalamnya, Dan tidak cukup kita berbicara dengan ceramah singkat seperti ini, menguraikan seluruh sudut pembahasannya. Hanya saja garis-garis besar yang saya uraikan di sini, saya berharap bisa memberikan sedikit pegangan untuk kita semua, ya, pencerahan yang dengannya kita mengenal akan keagungan Islam ini, kebesaran Islam ini, dan kita cinta berada di tengah kaum muslimin, cinta kepada saudara-saudara kita, cinta kepada umat Islam. Dan ternyata banyak lahan ibadah kita bisa buka untuk diri kita. Kita berjalan, sekedar berjalan saja dengan senyumnya kepada saudaranya, dia sudah mendapatkan dari kebaikan. La tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan sebuah kebaikan walaupun sekadar dia berjumpa saudaranya dengan wajah yang lepas, dengan muka ceria. Dia jaga itu, dia perhatikan. Ada gangguan di jalan, disingkirkan. Itu adalah bagian dari keimanan. Jangan sampai ia mengganggu saudaranya. Demikian pula ada lahan-lahan ibadah dalam kebersamaannya di masjid, di tengah masyarakat. Apabila misalnya ada kegiatan bersama dalam masyarakat, kerja bakti ataupun kegiatan sosial, dia ikut partisipasi di dalamnya. Itu adalah bagi manfaat kepada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Karena Nabi Isa alaihi salam beliau berkata, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkat dimanapun saya berada. Dia menjadi keberkahan dimanapun dia berada. Itu adalah ciri seorang hamba yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Matalul mu'min kamatalin nahla, la ta'kulu illa tayyiban wa la tadau illa tayyiban." Perumpamaan seorang mu'min adalah perumpamaan lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak keluar dari dirinya kecuali yang baik. Lihat lebah itu ya. Kalau dia makan, dia makan yang baik-baik saja. Dari sari buah saja. Itu pun bunga, buah yang dia hinggapi, tidak ada yang lain. Tidak berubah bunganya. Buahnya tidak berubah. Dan itu kebaikan dari lebah itu. Dan seorang mukmin seperti itu. Kalaupun dia mengambil manfaat dari saudara ya, dia mengambil manfaat dari alamnya, dari kehidupannya, maka manfaatnya tidak berusak dia. Manfaat yang tidak merusak. Tidak sebagian, tidak seperti sebagian orang. Kadang dia pinjam sesuatu dari saudaranya, saudaranya dengan terus meminjamkan. Tapi dia pakai dengan seenaknya, dia rusak dari barang saudaranya, mungkin dipinjamkan dan sebagainya. Jadi ada bentuk kekurangan dalam makna menjaga ukhuwah dan kebersamaan. Kalian perhatikan perumpamaan lebah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak keluar dari dirinya kecuali yang baik. Lebah tidak ada yang keluar dari jasadnya kecuali madu saja. Tidak ada, kalau lebah ada kencingnya atau ada kotorannya, maka semuanya itu yang disebut madu. Itulah yang disebut madu. Terdapat di dalamnya manfaat, obat, penyembuh bagi manusia. Dan harusnya seperti itu seorang mukmin. Ya, di dalam kehidupannya, di dalam menjaga kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ya, dan ini banyak pertanyaan ya. Sedangkan materi sebenarnya banyak. Ya, tapi waktu kita hanya untuk salat zuhur. Maka untuk sementara saya cukupkan materi sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan yang lain dan menjadikan apa yang kita dengar pada hari ini sebagai suatu bahan yang insyaallah taala di hari-hari mendatang kita lebih baik dan lebih menyambut kebaikan lagi di belakangnya. Inna huwal ladzi yunzilul qur'ana wa huwa al-hakim. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan saya jawab. Baik, sebelumnya dia waktu dari sekarang. Adalah suatu yang sangat berat bagi seorang pemerintah untuk menegakkan aturan dan sunnah. Di mana dihadapkan berbagai macam larangan dan peraturan, apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dia lakukan apa yang dia mampu. Ya, sepanjang dia bisa memberi manfaat di situ, di batasan kemampuannya dia lakukan. Hal yang di luar kemampuannya bukan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab. Tapi dia berusaha ya, untuk memberikan hal yang terbaik. Kalau dia adalah pemimpin, pemimpin ada wewenang. Kadang di sebagian bentuk kepemimpinan ada power tertentu yang dia bisa berbuat kebaikan di dalamnya. Dan dengan apa yang dia miliki tersebut, kalau dia berbuat kebaikan, maka itulah yang sangat diharapkan kebaikannya pada hari kiamat. Karena itu salah satu dari 7 golongan yang dituduhi kepada Tuhan Arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, salah satunya adalah pemimpin yang hadir. Dan seorang pemimpin yang hadir akan diberi mimbar dari cahaya di hari kiamat. Manusia semuanya berkumpul biasa di padang mahsyar, dia berada di atas mimbar dari cahaya. Di atas mimbar dari cahaya. Dan ini dari kebaikan yang diberikan untuknya. Bagaimana anggapan jika tidak memilih calon, maka tidak taat kepada pemimpin? Sebab pemimpin memerintah untuk memilih. Tidak ada di dalam peraturan negeri manapun bahwa memilih adalah kewajiban. Itu adalah hak masing-masing. Tapi yang paling penting bukan di dalam masalah memilih atau tidak memilih. Yang paling penting ketika ada seorang pemimpin, bagaimana dia taat kepada pemimpinnya. Itulah yang menciptakan kebersamaan. Kita menciptakan kebersamaan bagi seorang hamba. Nah, itu yang kita terangkan di awal, dari awal pembahasan itu yang kita bahas. Bagaimana cara kita menyambut tamu yang jauh datang ke rumah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Ya, siapa yang kedatangan tamu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyudkhil dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan kata memuliakan itu kembali kepada kebiasaan. Memuliakan tamu adalah menjamunya dengan memberikan tumpangan tinggal untuknya, memberikan jamuan makan untuknya, dan memberikan apa yang diperlukan sebagaimana umumnya seorang tamu. Dan batasan kewajibannya kalau dia menerima tamu ada 3 hal. Batasan kewajibannya. Selain daripada itu adalah masuk ke dalam kedermawanan hal yang dianjurkan. Seorang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu cuma gerakan. Yang penting hatinya mengingat. Ini adalah hal yang keliru ya. Dan ini adalah keyakinan yang batil dan prinsip yang menyelisih agama Islam. Sholat itu adalah kewajiban dan sangat wajib, rukun Islam yang kedua. Diterima oleh Nabi SAW langsung di atas langit. Sementara kewajiban yang lain cuma diterima di dunia. Diterima oleh Nabi tanpa perantara. Sedangkan kewajiban yang lain semuanya dengan perantara Jibril. Dan tidak ada yang dikatakan sholat itu cuma mengingat saja, tidak ada gerakan. Dia ingin lebih baik daripada Rasulullah SAW. Nabi adalah hamba yang paling bertakwa, orang yang paling beriman. Bersamaan dengan itu, di hari beliau meninggal, beliau masih keluar sholat berjamaah. Dipapah oleh siapa? Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Iya. Kalau dia meyakini bahwa sholat dengan gerakan itu tidak wajib, maka ini artinya dia mengingkari sesuatu yang dimaklumi kewajibannya dalam agama. Itu hukumnya kafir keluar dari agama. Maka tidak boleh ada yang berkeyakinan seperti ini wali yang lain. Bagaimana seharusnya membalas penganiayaan untuk diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman ata wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Balasan kejelekan boleh dia berbuat hal yang semisal dengan itu. Tapi kalau dia maafkan, dia berbuat baik dan dia maafkan, pahalanya ditanggung oleh Allah, itu lebih besar. Ya, kalau dia balas sebatas yang dia lakukan, diizinkan di dalam syariat. Dan ini tergantung jenis kezalimannya. ada bentuk kezaliman yang tidak boleh dia ambil kecuali melalui tangan pemerintah. Dia harus ke pengadilan. Dan ada bentuk kezaliman boleh dia ambil dengan langsung dia berbicara kepada orang yang bersangkutan. Ini dua hal yang dibedakan antara dua pembahasan. Tapi secara umum, kalau dia memaafkan, itu dia akan mendapatkan berbagai keutamaan. Dia dapatkan dari pahala kesabaran, dia dapatkan dari pahala memberi maaf, dan dia bisa membuka untuk diri ya pintu-pintu ibadah yang lain. Ini ada yang bertanya bahwa ada yang mengatakan apabila seorang muslim bila melihat kesusahan saudara kita di Palestina sekarang ini kemudian tidak muncul kepedulian kesedihan di hatinya, maka orang muslim tersebut perlu dipertanyakan atau mengoreksi imannya. Ya betul ya, dari sisi kalimat itu betul. Seorang muslim kalau dia dalam keadaan menderita kemudian dia tidak ada di dalam hatinya iba, paling tidak mendoakan terhadap saudaranya, ini perlu diperhatikan dari keimanan. Tapi yang menjadi keliru, orang yang menggunakan kalimat benar seperti ini, tapi ujung-ujungnya diajak manusia untuk pergi berjihad. Sebab hukum jihad itu lain hukumnya, membantu saudara lain hukumnya, dan membantu banyak bentuknya, banyak bentuknya. Dan jangan diremehkan doa. Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah karena doa Nabi Musa. Dari dalam sejarah Nabi Musa pernah melakukan demonstrasi kepada Fir'aun. Pernah dengar? Ada sejarah Nabi Musa dan Bani Israel di Medina. Padahal Fir'aun ini membunuh anak laki-laki Bani Israel, berbuat berbagai kezaliman. Nabi Musa hanya berwasiat kepada umatnya, kepada kaumnya, isbiru, bersabar. Hanya diperintah bersabar saja. Dengan kesabaran Bani Israel ini, dengan doa Nabi Musa itu, itulah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah. Allah firman dalam Al-Quran, "Awratna al-qawma alladhina kanu yustara'atuna masyariq al-ardi wa magharibah allati barakna fiha wa tarkat kalimatu rabbika al-husna ala Bani Israel bima sabaru." Dan kami wariskan bumi yang diberkahi dari timur sampai baratnya, kami wariskan kepada kaum yang tadinya dizalimi, yaitu kepada Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat kami terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya disebut satu namanya kesabaran. Dan doa itu harus diketahui ya, bahwa doa tidak mesti seorang berdoa di hari ini, malam ini, kemudian besok orang Yahudi langsung mampus semuanya. Disebutkan di dalam tafsir ayat di surah Yunus tentang doa Nabi Musa. Di situ doanya Nabi Musa ya, mendoakan. Disebutkan bahwa firman Allah setelahnya, "Qad ujibat da'watukum," telah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi doanya Nabi Musa dikabulkan karena Nabi Harun mengaminkan, maka dianggap doa berdua. Sudah dikabulkan. Dan kata sebagian ahli tafsir, dikabulkan dan Fir'aun dibinasakan 40 tahun setelahnya. 40 tahun setelahnya. Karena itu dikelanjutan ayat, "Qadu ujibat da'watukum fastaqima." Hendaknya kalian istiqamah. "Wala tattabi'an sabila alladziina laa ya'lamuun." Dan jangan ikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Sebab sekarang ini banyak orang yang kurang ilmunya, cuma punya semangat saja. Tidak ada keyakinannya, hanya punya orasi saja, pandai berbicara saja. Tapi beda dengan orang yang punya ilmu, punya keyakinan. Ada sesuatu yang terjadi, orang menyangka dia tidak berbuat sesuatu. Padahal mungkin dia melakukan sesuatu yang paling berharga. Paling berharga untuk saudaranya yang lain. Baik. Begini akhir pertanyaan, sebanyak pertanyaannya sudah waktu sudah selesai. Ada pertanyaan terakhir saya baca tentang sebab-sebab persatuan dan apa yang merusak persaudaraan. Saya sudah singgung sebagiannya tadi. Walaupun sebenarnya ada sudut-sudut pembahasan yang belum kita terangkan. Dan di sini ada pertanyaan bahwa semua manusia atau semua kelompok mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau penyerahannya, kalau pengakuan boleh saja semua orang mengaku, ya. Boleh saja. Semua mengaku cinta, semua mengaku punya hubungan, boleh saja. Ya. Sebagaimana kata seorang penyair, wa kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la taqirru lahu bidak. Setiap orang merasa punya hubungan dengan si Laila, tapi si Laila sendiri tidak merasa punya hubungan dengannya. Yang dilihat adalah pengamalannya. Jangan dianggap dirinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi perbuatannya tidak menggambarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pada setiap masalah yang dia bahas, yang dia lakukan, itu harus ada dalil. Dia berpegang di atasnya. Ada tuntunan, dia berpegang di atasnya. Kalau dianggap dirinya ada punya dalil, maka harus dilihat siapa dari kalangan sahabat dan para imam yang menyetujui perbuatannya. Menyetujui perbuatannya. Seperti saya singgung ya, sebagian orang di Indonesia ini sering melakukan aksi apa namanya, dianggap dirinya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi perbuatan anarkis, ya, menutup tempat-tempat perjudian, ya, mensipin sendiri seakan-akan dia adalah pemerintah, padahal tidak ada hak di dalam hal tersebut. Ya, seorang muslim kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, dia ingkari dengan hatinya. Dan merubah dengan tangan secara langsung seperti itu, untuk secara umum, itu bukan wewenang dia. Dan tidak masuk di dalam kemampuan dia. Itu wewenangnya pemerintah. Ya. Kalau dia ingin merubah dengan tangan, dia lapor ke pemerintah. Dia minta kepada pemerintah untuk merubah. Nah, itu baru cocok. Benar caranya. Tapi kalau dia langsung merubah, itu bukan wewenang dia. Dan dia tidak diperbolehkan melakukan hal yang seperti itu. Kalau ditanyakan apa dalilnya, oh dia akan bacakan sekian banyak ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar, tapi ayat-ayat itu, hadis-hadis itu. Ya. Tapi coba tanya kepadanya, apakah ada dari ulama yang pernah menyetujui kamu seperti itu? Ya. Maka ini yang membedakan sebenarnya. Karena seorang dia baca ayat, tapi pemahamannya keliru dalam ayat tersebut. Tidak ada yang pahami dari ulama terdahulu seperti pemahaman dia. Seperti pemahaman dia. Okay. Sebab di dalam sejarah penguasa yang tidak adil, penguasa yang zalim, itu bukan terjadi di masa sekarang ini saja. Banyak dari masa dahulu sudah berjalan. Tapi bagaimana sikap ulama Islam? Sikap mereka tetap sama, dengar dan taat kepada pemerintah walaupun kamu dibangun. Sikap mereka sama. Okay. Dan ini adalah prinsip mendasar di dalam agama. Harus dipahami. Karena itu tadi saya katakan, dengan kesabaran kadang itu menjadi sebab terciptanya kebaikan. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, andai kata umat Islam bersabar dengan pemaliman pemerintahnya, tidak akan lama akan berubah keadaan menjadi baik. Tapi mereka tidak sabar, berkeluh kesah, ya, merintih di sana sini, ribut di sana sini, itu semuanya tidak ada menunjukkan kesabaran. Akhirnya ditambah musibah yang menimpanya. Karena itu, sekali lagi, seorang hendaknya berpijak di atas tuntunan yang benar, agar supaya segala makna dari kehidupannya berberkah, membawa kebaikan bagi manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala memaafkan seluruh dosa dan kesalahan kita, memberikan untuk kita semua pahala dan kebaikan dengan menghadiri majlis ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, semoga kita juga, kita semua dijaga di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan dunia ini, ikat dengan persaudaraan Islamiyah, dan kita semua dibangkitkan sebagai seorang muslim yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dimuliakan dengan surganya, dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.